dengerin terus program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Kututin. Speaker dari Landung Sari, sesuai janji kita tadi ya, jam 8 walaupun lewat sedikit. Dan sekarang kita bersama Nus. Mana Nus suaranya? Nus. Hai. Oke. Halo. Nus sudah ada di tengah-tengah kita ya, di kontrakan teman di Landung Sari. Kenalin dulu nih, ada siapa aja di Nus? Saya Fadli, saya pegang gitar dan vokal di Nus. Saya Rindy di drum. Saya Kevin pegang bass. Mantap, ada 3 orang di belakang Nus sendiri. Oke, nah kemarin kita pengen ngobrol nih dengan Nus. Sebelum ke materi kalian, tadi juga udah diputerin ya, di track pertama ada Node, ini juga NOD, singkatan nih. Apa nih? Nus apa nih? Lucius of Disarray. Oke. Sebelum ke ini, apa Nih, Nus nih, terbentuk apa nih dari kalian apa wajah-wajah baru, saya juga baru kenal kalian pas waktu kapan ya? Kayaknya waktu Noise Art. Noise Art ya. Nah, itu juga baru nonton kalian di situ dan dapat, oh enggak sih, pernah dapat kabar saya dapat stiker kalian di Nyala Studio. Oh ya. Main di Nyala, dan juga Kicks. Ada teman yang ngasih tahu nih ada band baru nih Nus. Melalui rekomendasi dari seorang Hilman, dan akhirnya bisa, dan kalian juga apa merilis kemarin. Jadi kapan nih kalau boleh ceritalah sedikit tentang story kalian. Jadi Nus sendiri berawal dari, sebenarnya kita punya side project sendiri-sendiri sebelum bikin Nus, dan akhirnya dari dua band itu terbentuk jadi satu, dan kita memutuskan mengambil nama Nus pada Agustus tahun lalu. Ya. Jadi baru setahun nih band ini berdiri. Sekitar setahun, setahunan. Dan kalian langsung apa namanya? Gerak cepat nih, dari main di beberapa gig langsung dan udah ngeluarin album Flower Darkness. Nah, apa namanya? Kalian kemarin bisa bekerja sama dengan Hellish Order ya, record label kalian. Iya. Gimana tuh kemarin bisa menemukan? Jadi dan record store dia juga ya, kemarin CD-nya. Iya. Jadi kebetulan Mas Anjarnya itu kakak tingkat saya kuliah. Terus kita ngobrol-ngobrol musik, terus akhirnya cocok, sama-sama suka musik gelap gitu. Terus akhirnya Mas Anjarnya nawarin rekaman dirilis di Helisader. Terus akhirnya kita sepakat deal-dealan, terus baru akhirnya kenal juga sama Mas Monok Helisader juga. Terus ya dari situ kita menjalin silaturahmi yang gelap. Mbak ini enggak apa namanya dengan dirilis melalui record label, banyak keuntungan enggak? Dengan dirilis banyak membantu sendiri enggak sih? Pastinya sangat membantu ya, soalnya band-band indie rock kayak gini pasti perlu dinaungi sama label, entah itu label major atau label minor. Tapi dengan Hellish Order ini sangat membantu sekali dalam pengakomodasian album. Terus rencananya kita juga bakal rilis kaos sama kaset juga, yang aslinya kemarin buat Record Store Day tapi sedikit tertunda. Akhirnya kita bikin semacam bundle pack CD dan kaosnya, kaset dan kaos ya. Iya. Nah kalau kemarin CD-nya sendiri ini udah habis apa masih ada? Sudah, kalau CD-nya sudah sold, tinggal makanya kita mau cetak kasetnya. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak kebagian CD-nya, jadi kalian masih bisa berburu kaset dari Nus. Jadi buat kalian juga yang pengen ngobrol, pengen tanya-tanya dengan Nus, boleh lewat Twitter mention aja pertanyaan kalian, tanyain apa aja bersama Nus. Dan yang di sini juga teman-teman kalau pengen nanya-nanya juga boleh, ntar juga kita bakalan ngobrol sama yang bikin ilustrasinya, ada di sini Pucat Pena. Jadi sebelum ke obrolan selanjutnya, kita puterin lagi nih sebelum ke track 2. Nah tapi sebelumnya lagi nih, di track pertama tadi tadi apa judulnya? Bisa ceritain gak dari dibalik dari lagu ini? Karena kita muterin dari track pertama nih. Iya. Yeah. Apa nih? N.O.D. Noses on this cherry. Yep. On this cherry. Apa nih? Jadi garis besarnya untuk lagu track pertama ini semacam buat anthem dari kita untuk melupakan penat duniawi gitu ya. Kita mau intinya seneng-seneng dan merangkul orang-orang yang merasa terkucilkan atau ter nggak kalian nggak sendiri gitu, kami merangkul dan ayo kita headbang di sini. Dan lagu ini juga buat pembuka di EP Flawless Darkness sendiri. Oke. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Dan track kedua ada Witch Trap. Ya, yeah, Witch Trap ya. Yeah. Tetap stay tune. Stay tune terus di koalisianada.caster.fm. program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Baik, lagi di loudspeaker masih bersama dengan Nus. Ada track Witch Trap di track kedua. Apa namanya? Kita balik lagi ngobrol dengan Nus. Nah, kayaknya di apa, di EP Flower Darkness kalian juga bekerja sama, atau ada divisi, atau kalian mencari ilustrator untuk mengilustrasikan cover dan juga kalian ada bikin fontnya juga yang sangat. Kalian sendiri gimana tuh dalam proses pengerjaan ilustrasinya sendiri? Sebenarnya sih itu kita ketemunya itu lewat perantara banyak orang ya, Mas. Jadi kita itu dikenalin sama temennya drummer saya. Habis itu dikenalin ke saya. Habis itu nanti kita kontak-kontakan lewat DM-DM-an gitu, Mas. Akhirnya ya kontak-kontakannya lewat jarak jauh, jadi enggak sampai ketemu gitu. Dengan siapa tuh kalian ilustrator yang mengerjakan? Nah, EV? Itu kan saya kenal itu namanya UZ, Mas. Oke. Okay. UZ. Gimana dengan hasil akhir dari ilustrator yang kalian ajak kerjasama untuk membuat ilustrasi Flower Darkness? Cukup puas nggak atau kayak gimana? Kita puas banget, Mas. Soalnya sih kita mintanya ya ada aneh-aneh. Jadi gambarnya itu kita capture dari video clipnya sepun type O negatif. Nah, itu kita langsung di screenshot kita kasihin ke Mas UZ. Yaitu ya agak susah, agak angel juga. Untung masnya profesional. Gimana tuh? Nah, kita langsung sodorin aja nih mic-nya. Gimana tuh, Zed? Kalau saya sih lebih seneng nyebutnya kalau Zed di nama aslinya. Tapi kalau dia punya nama artisnya, Pucat Pena. Proses pembuatannya sendiri mulai dari font yang kala dibuat sampai dengan cover. Prosesnya bisa diceritain gitu. Oke, halo. Dengan Pucat Pena sendiri ya. Ini ngobrol artworknya dulu. Awalnya bebas. Awalnya pada tahun 2017, tepatnya bulan Februari ya, tanggal 23. Dari pihak band sendiri menghubungi saya untuk minta buatkan covernya, cover artwork. Jadi dari Nus sendiri itu mudah banget ya ngasih informasi, ngasih konsep. Gini, Mas, gini. Benar-benar mudah sih. Tapi saya sendiri butuh berapa hari ya untuk mencernanya, untuk membuat ilustrasinya di kertas sendiri. Jadi di sana sendiri Nus minta ada objek seorang wanita yang dicekik oleh seorang laki. Ya, suka sih sama konsepnya. Jadi butuh cari influence dari genre lo sendiri gitu. Saya belajar sendiri untuk beberapa hari itu. Okay. Sih pas waktu ngerjain ada sambil dengerin materi mereka juga enggak? Belum, Mas. Belum ya? Soalnya mereka juga katanya belum direcord. Belum direcord. Iya. Yeah. Tapi kayaknya Pucat Pena sendiri juga udah liar duluan. Ya kan? Kayaknya dia udah ya mungkin karena melihat referensinya, jadi mungkin lebih penggarapannya gak lama kan ya, atau cepet ya? Satu mingguan ya? Awal Maret selesainya. Menarik. Dan balik lagi ke Nus deh. balik lagi ke Nus. Kalian sendiri dengan sound yang kalian rekam cukup puas gak sih dengan hasil rekaman yang kalian? Kalau jujur sebagai musisi, kita pasti kalau habis denger produk akhir gitu ya, mesti kan langsung aduh ajak no bisa ditambahin ini, bisa ditambahin itu, kalau udah jadi baru gitu. Tapi sejauh ini kita puas, dan ini juga masih EP, jadi bakal kita bakal lebih explore lagi dan lebih apa ya, lebih detail untuk penggarapan mungkin ke album selanjutnya. Oke. Jadi terus nggak cukup pas sampai di sini ya bakalan. Nah, yeah. Tapi kayaknya kalau dari drummernya nih kita pengen ngobrol juga. Tapi kayaknya kalau di EP ini drummer sendiri berkontribusi nggak dalam tag drum atau kayak gimana? Kalau untuk tag drumnya sendiri kita nggak pakai drum langsung ya mas, kita pakai apa tuh namanya itu? Apa itu? Iya, kita gambar itu drumnya itu MIDI dari MIDI itu, kayak itu. Ya. Gimana tuh perasaannya? Enggak. Jadi itu untuk nyocokan yang ada di pikiran kita sama MIDI itu juga enggak segampang yang kita pikir awalnya. Soalnya juga gambarnya kita buat apa ya? Enggak nyangka juga yang gambar itu kita minta agak aneh-aneh itu di gambarnya. Tapi kalau misalnya main live sama enggak dengan yang direkam atau improvisasi sendiri pakai gimana? Kalau live ya atau versi aslinya nih, versi drummernya nih, bukan versi iya softwarenya gitu. Kurang lebih sama sih mas untuk live itu masih kayak gitu tetap. Tapi kayaknya kalau misalnya next atau album lebih pilih mana, drum di MIDI atau pengen tag sendiri nih? Kalau untuk album pengennya kan tesnya beda tuh, MIDI aja sih mas, nggak capek-capek gitu. Oh gitu. Boleh juga nih. Jadi menyesuaikan perkembangan zaman, kalau memang mudah sekarang rekaman gampang kan. Lah itu dia. Di kamarnya. Oke. Okay. Buat teman-teman pengen apa? Pengen nanya-nanya silakan di Twitter. Dan kebersamaan kita masih sampai jam 9. Dan apa namanya? Tadi di track kedua ada Witch Trap. Ini apa nih, bercerita tentang apa nih? Kalau Witch Trap sendiri garis besarnya kita ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya menarik atau cantik gitu, ternyata kalau ditelusuri seluk-beluknya ada sesuatu yang terselubung gitu ya, kayak sebuah jebakan sang penyihir modalnya gitu. Itu bisa diinterpretasi apa aja sih, bisa cewek, bisa pemerintah, bisa segala macam. Yang paling banyak nulis lirik lagu siapa nih yang bikin lirik? Saya. Yang lain pada aransemen bareng-bareng. Iya. Oke. Dan kita tahan dulu. Kita ke track ketiga. Ini juga single yang pertama kalian kenalkan ke di Bandcamp ya. Yep. Surreal Way of Paradise. Jadi tetap stay tune di Coalition_Caster.fm. Ini dia News Surreal Way of Paradise. dengarkan terus di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi. Dan tadi ada Surreal Way of Paradise. Kita lanjut lagi nih ngobrol dengan teman-teman Nus. Nah, kalau kalian sendiri, saya juga waktu itu, wah ini dapat rekomendasi dari teman, cuma belum dengerin materi kalian, dan tapi berkat single ini akhirnya tahu nih, belakangan di Malang satu-satu keluar dari sarang nih band-band dengan sound-sound yang berat. Dan nah kalau kalian sendiri atau masing-masing punya ini enggak influence band yang sangat mempengaruhi Nus sendiri, dan atau kalian semenjak pada waktu proses penggarapan EP Flowerless Darkness ini banyak dengerin musik apa aja, dari band apa aja tuh? Kalau kita masing-masing sebenarnya dari latar belakang yang beda-beda ya. Kalau saya suka thrash, death metal, black metal gitu. Terus kalau Kevin lebih ke stoner, kalau Dandy lebih ke rock and rollnya ya. Terus kalau untuk penggarapan sendiri, kita waktu pertama nge-jam itu lebih cocoknya emang dapet feelnya di stoner gitu. Terus akhirnya kita lebih mendalami band-band stoner dan doom, kayak band 70-an seperti Black Sabbath, terus Deep Purple, terus Pentagram gitu-gitu. Tapi kita juga pengen gabungin sama elemen dari band-band baru kayak Mastodon, Baroness gitu. Dan akhirnya kita ketemu sound yang seperti ini dan songwriting yang kayak gini. Ya sih, kalau kalian sendiri nyebut Nus sendiri genrenya nih apa nih? Stoner Doom atau bebas publik yang nilai, atau kalian sendiri kayak gimana? Kalau kita sendiri punya slogan kita nyebut Nus ini misantropic stoner rock ya. Walaupun mungkin dari segi musikal kita lebih ke stoner rock, stoner metal gitu, tapi kita punya julukan sendiri misantropic stoner rock. Di kamar ada yang pengen nanya, ayo kok Rico juga main habis beli CD-nya. Dia udah dengerin. Mungkin ada yang pengen Samit? Samit meninjau. kayak rapat DPR ditinjau. Oke. Nah, apa namanya? Kalian sendiri udah tadi udah kita ajak porsinya tapi enggak banyak. Apa namanya, kalian sendiri setelah ini ada semacam perayaan gak nih buat party Flawless Darkness sendiri? Kalau jujur sih mas, kita kok masalah kayak party itu masih belum kepikiran. Ada sih angan-angan untuk bikin tapi masih belum. Tapi yang kita deket-deket ini lakuin itu ya insya Allah habisnya lebaran atau setelah sebulan setelah lebaran kita mau ibadah keluar kota untuk tur ke lain di pinggir-pinggir kota sini. Mantap. Jadi bakalan jalan-jalan nih. Iya. Insya Allah kok jadi. Oke. Harus jadi. Iya, siap. Karena paling enggak udah punya niat lah. Iya. Dan masih belum ada yang nanya-nanya, jadi kita putar lagi aja deh di track Nus dengan Children of the Grave. Tetap stay tune di walisinada.caster.fm. dalam radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Ayo lagi program loudspeaker. Kurang 15 menit lagi deh perjalanan kita ya, tapi tenang. Nih masih ada beberapa lagu lagi dan masih bersama Nus dan tadi ada Children of the Grave. Nih, apa nih? Tentang apa nih? Children of the Grave. Kalau Children of the Grave ini garis besarnya menceritakan tentang outcast atau orang-orang yang terbuang, orang-orang pinggiran gitu ya, yang nggak punya, yang dalam masyarakat itu kayak nggak bisa menyesuaikan gitu, nggak diterima di masyarakat gitu. Jadi ini sebuah anthem untuk mereka bahwa kalian tuh nggak sendirian dan kita itu nggak perlu membuat suatu patokan atau kriteria dalam masyarakat buat menjadi bagian dari sebuah masyarakat itu sendiri. Jadi kita semua sebenarnya sama, tapi kenapa harus masih membeda-bedakan itu? Mantap. Jadi kalau misalnya dirangkum sendiri, nama EP Flower Darkness sendiri, menurut kalian pemilihan EP, nah, nama judul dari EP kalian sendiri Flowers Darkness? Kalau dari segi sebenarnya ini terinspirasi dari albumnya Watain yang berjudul Lawless Darkness. Ya kita tambahi F aja depannya. Terus kalau dalam metafor sendiri, Flawless Darkness berarti jadi di setiap kegelapan atau keburukan pasti ada sesuatu yang baik di dalam itu. Jadi seperti yin yang gitu. Oke. Dan masih ditunggu buat teman-teman yang pengen nanya-nanya nih, tadi ada yang apa namanya nih? Bukan nanya nih, buat ya maksudnya dia ada teman-teman yang lagi dengerin di mana, di sambil ngelem katanya. Wah, berarti anak-anak, ada teman-teman di Kedai Mbak Lemi. Terus ada juga nih Stoner Horror katanya. Oke. Jadi selamat mendengarkan buat teman-teman ya. Selamat mendengarkan loudspeaker edisi Nus dan kita balik lagi. Nih enggak ada yang di sini, enggak ada yang nanya, wis. Atau Z sendiri pengen nanya ke mereka? Enggak ada. Ada. Tahan dulu, enggak tahu Z dan Noval juga segera bergabung ke sini. Harusnya ada Noval nih. Nah, tadi udah di track berapa sih, lupa nih, dan masih ada 3 track lagi. Dan kalian sendiri udah distribusi kemana aja tuh kemarin kaset kalian? Apa cuman di Malang aja beredarnya atau sudah disebarluasin ke kota-kota? Kalau kemarin kita sempat bikin cetak CD sekitar 10 itu emang untuk promo. Jadi disebarin yang di Malang ke Mas Eko sendiri, terus ke Mas Irman, Mas Samak, dan Mas Alu, Hattenhen. Dan Mas Samak sendiri pas itu sempat minta beberapa CD untuk di, pas itu ada acara di Jakarta juga. Terus akhirnya kebetulan ketemu orang-orang di Jakarta, terus tahu-taunya udah e-band, udah pegang pas itu, sempet di posting juga. Jadi berkat Mas Sama jasanya, berkat relasinya Lord Sama. Gila. Oke. Jadi ternyata CD itu dengan sendirinya, jadi karya, biarkan karya itu yang berbicara, nyebar dengan sendirinya. Dan sebelum ke obrolan selanjutnya, kita puterin dulu deh di track Devil and V. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. program radio loudspeaker hanya di koalisinada.caster.fm. Loudspeaker balik lagi dan masih bersama Nus. Kenapa kalian memilih Nirvana yang kalian jadikan cover Territorial Facing? Kenapa enggak band Mastodon ya kan? Kenapa enggak Black Sabbath yang notabene sangat soundnya kalian sendiri? Dan ini kenapa tuh? Mungkin ada cerita dan pemilihan lagu ini yang untuk kalian cover. Jadi menurut kami sih Nirvana itu sudah sangat mengakar ya di Indonesia ini. Jadi gak akan kesulitan orang-orang buat nerima lagu ini dalam versi apapun. Tapi kita tetap buat ini seperti versi kita sendiri. Jadi ada doomnya, ada punknya. Jadi dan menurut kita Nirvana juga sangat berpengaruh juga di musik Nus sendiri. Yep. Jadi band ini juga mempengaruhi kalian ya? Iya. Nirvana ya. Dan Devil Envy tadi bolehlah bercerita lagi tentang lagu di balik lagu Devil Envy. Jadi Devil Envy ini satu-satunya lagu di EP kami yang bertemakan fiksi ya. Ini menceritakan tentang kedatangan Lucifer di dunia dan gimana dia, apa aja yang dia lakuin dan gimana respon orang-orang bakal terpengaruh atau enggak dengan kedatangan Lucifer ini. Tapi ini hanya sekedar fiksi belaka. Fiksi. Dan nah ini yang tag terakhir nih, Death Wish. Kalau ini tar, bakal kita puter, yang bakal kita puterin nih, Death Wish sendiri apa nih kalau Death Wish? Death Wish lebih ke personal struggle ya. Kayak masa-masa kalau kita pasti pernah mengalami masa kayak sangat down gitu, dan ini hasil dari pengumpulan rasa-rasa negatif itu dan kita bikin jadi positif di sini. Mantap. Dan ini menjelang sesi terakhir, jadi silakan berpromo lah buat Nus, promokan tentang bandnya, tentang EP kalian atau kalian punya bocoran apa ke depannya, silakan boleh. Ya promo kita sih sebenarnya kita udah ngeluarin udah launching, udah rilis. Nah ini kita juga bikin bundle buat apa itu yang kepo atau pingin punya merchandise-nya dari Nus itu bisa di DM aja atau ada situ ada kontak person-nya. Terus itu oh iya, kalau mau DM-nya kalau enggak tahu itu nus.msl, nuose.msl. Nah, terus YouTube-nya kita juga ada. Itu ada live performance kita. Itu namanya Nusbreed spasi official. Dan kalau project-project kita yang ke depan, selain kita mau ibadah tour ke kota-kota, kita juga sempat kepikiran itu mau bikin video klip, insyaallah kalau ada dana. Ada dana, pinjam ke bank. Siap. Nanti mungkin ada dana dari UZ atau anu sumbangan dana. Terus kita juga pengen sih setelah semuanya itu kayak tour atau apa itu video klip ataupun semisal kita bikin party release, kita juga pengen nanti bikin single terbaru kita. Stay tune aja terus dinus.msr. Nah tuh, apalagi boleh silakan kalau sebelum kita akhiri dengan lagu-lagu di dua lagu terakhir, silakan nih sesi terakhir promosikan apalagi yang pengen disampaikan ke pendengar loudspeaker. Ya kita mau terima kasih ya buat semua media, semua penggerak musik di Malang ini, sangat responnya sangat bagus di pada Nus ini, padahal masih band baru dan band bocah, tapi responnya udah bagus sekali dan kami mengharapkan respon atau support yang gak pernah berhenti dari musik Malang sendiri. Dan untuk kami musik Malang ini sudah sangat bagus dan patutnya kita gak usah lagi membeda-bedakan genre atau apapun. Kita harus tetap maju dalam atas nama Malang dan menginfiltrasi kota-kota di Indonesia. Udah, gak ada lagi? Drummernya mungkin pengen ngobrol, gak ada. Pantengin aja sih IG-nya Nus. Oh ya, jangan lupa juga koleksiin ada ini, Caster FM juga pantengin, keren ini acaranya. Oke, udah selesai. Dan nah boleh, gue itu udah tadi tungguin. Kalau ada yang pengen ditanyain langsung aja. Ya terakhir, mungkin satu pertanyaan, bisa diceritakan maksudnya dari genre misantropik stoner rock ya? Ya itu aja. Lebih diperjelas lagi nih, kayak gimana tuh maksudnya tuh? Dari misantropik stoner rock sendiri ini, kita bukannya mau bikin genre subgenre baru ya, tapi cuma dalam segi tematik yang kita angkat mungkin banyak hal-hal yang stoner kan kebanyakan ngomongin kiting atau ngapain gitu, kegelapan gitu ya. Kita lebih ke topik-topik sosial yang kasarannya kita mengangkat diri kita sebagai outcast atau orang pinggiran yang terkesampingkan, dan kita juga punya suara di kancah musik Malang ini sendiri, dan mungkin lebih ke lirik sih yang lebih misantropik gitu. Dan mungkin banyak terpengaruh dari black metal atau band-band Europe yang membawakan lirik misantropik, tapi itu hanya cuma dalam lagi lirik saja. Oke, okay. Ada lagi Miss? Cukup? Oke, okay. Dan terima kasih juga buat yang udah dengerin dari tadi, terus juga terima kasih juga buat Rico yang bikin poster, ya kan? Dia idenya dari Sound Garden katanya, mantap. Terima kasih buat Rico. Terima kasih juga buat Nafis kemarin udah sering direpotin dibuat siaran ya. Terima kasih juga buat UZ dan teman-teman yang ada yang udah tadi apa? Terima kasih juga buat Nus, terus juga sampai jumpa di loudspeaker berikutnya. Dan masih ada dua lagu, ada Dead Wish dan juga cover dari Nirvana Theater Pacing. Tetap stay tune di program loudspeaker edisi selanjutnya, gak tahu kapan. Dan karena bentar lagi puasaan, dan Nus Dead Wish. Girl. you.